sendiri aja ya biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus Bapak Gubernur serta seluruh staf jajarannya, dan saya tidak ingin mengecualikan siapapun. Hal pertama yang ingin saya sampaikan pada seluruh keluarga di Bengkulu, bahwa saya sangat bahagia hari ini berada di tempat ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa ternyata saya yang lahir di Banten ini punya tali persaudaraan dari sisi sejarah dengan Bengkulu. Jadi Bengkulu yang kemudian di antara pemimpinnya dulu ada yang bernama Ratu Agung, itu memimpin sekitar 1550 sampai dengan 1570, melahirkan 7 orang anak. Ada Raja Cili, ya, di antaranya ada anak dalam Muara Bengkulu, ya, ada juga kemudian Putri Gading Cempaka. Konon diduga keturunan dari para pembesar Sultan Banten, terkhusus ke Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin ini adalah diduga oleh para sejarawan anaknya dari Fathullah, atau yang dikenal dengan Syarif, bukan Syarif Hidayatullah sebetulnya. Fathullah dikenal dengan Faletehan, itu menantunya Syarif Hidayatullah. Menikah dengan anak kedua perempuan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini anaknya dari seorang bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini suaminya dari Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim ini nama aslinya Rasantang, lahir tahun 1426. Beliau punya 2 orang saudara. Saudara pertamanya dikenal dengan Walang Sungsang, lahir tahun 1423, berganti nama menjadi Abdullah Iman. Saudara keduanya bernama Raja Sengara, lahir tahun 1427. Tiga-tiganya kemudian Muslim, Muslimah, masuk Islam dari seorang ayah. Ayahnya ayah yang sangat besar, punya kekuasaan membentang dari wilayah Banten sampai ke perbatasan Jawa, daerah Cirebon, bernama Pamanah Rasa, disingkat dengan Manah Rasa, gelarnya Prabu Siliwangi. Menikah dengan seorang perempuan ahli Al-Quran, dikenal dengan Nyai Subang Larang, murid salah seorang syekh besar yang namanya Syekh Hasanuddin. Belajar kemudian di Mekah, Mekah dikenal dengan Ummul Qura, maka saat pulang kemudian ke Karawang dikenallah kemudian dengan Syekh Qura. Syarif Abdullah, bapaknya Syarif Hidayatullah, itu adalah juga keturunan dari para ulama yang menyebarkan nilai-nilai Islam di Nusantara. Beliau adalah saudaranya Maulana Ishaq. Dua-duanya anak dari Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra ini adalah keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan langsung dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Dua-duanya adalah putra sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Suami dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Putri dari Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusaim bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Dari jalur Ahmad Jumadil Kubra ini melahirkan Maulana Ishaq. Maulana Ishaq dari keturunannya nanti adalah melahirkan ulama-ulama besar yang diantara kebesaran mereka dua tokoh besar bersaudara yang kemudian mendirikan dua ormas besar di Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia itu. Diantaranya siapa? Ada yang lahir kemudian, teman-teman sekalian, tumbuh dewasa, namanya Muhammad Darwish. Kemudian beliau belajar ke kota Mekah, pulang berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Menyebar kemudian wilayah-wilayahnya sampai dengan ke Bengkulu. Dan kemudian ada tokoh besar di sana yang tokoh ini kemudian melahirkan seorang anak diberi nama dengan Fatmawati. Menikahlah Fatmawati, dinikahkan dengan seorang tokoh namanya Insinyur Soekarno, murid dari Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto itu diintegrasikan kemudian sampai beliau menjadi mentor utama Insinyur Soekarno dengan sahabat-sahabat yang lainnya setelah terjadi pertemuan pada hari Senin tanggal 17 April tahun 1905 di Tanah Abang, di Krukut yang diwakili oleh 5 ulama besar. Ada Habib Abdullah, ada Habib Abdurrahman, ada Segaf, berkumpul semuanya pada tanggal Jumat, pada bulan Jumadal Ula. Jumadal Ula, teman-teman sekalian, April tahun 1905, mendirikan Jamiatul Khair. Dari Jamiatul Khair ini berkumpullah kemudian para ulama, disambungkan dengan tokoh pengusaha di kota Solo, ya, Haji Saman Hudi, disambungkan kemudian sampai ke Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dididik Insinyur Soekarno sampai diasingkan ke Bengkulu, kemudian menikah dengan Fatmawati. Dari situlah kemudian teman-teman sekalian, secara singkat diproklamasikanlah kemudian kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Jumat di bulan Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 menunjuk kediaman. Kediaman siapa? Syekh Faraj bin Marta. Syekh Faraj bin Marta itu adalah orang yang sangat cinta dengan Indonesia, memberikan hartanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Beliau Muslim keturunan Yaman, mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Bengkulu itu tidak akan pernah jauh dari ulama. Bengkulu tidak akan pernah jauh dari nilai keislaman yang baik. Dan Bengkulu adalah inspirasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Disinilah kemudian bendera merah putih dirajut. Dan dengan itu teman-teman sekalian, penting diketahui, yang merajut bendera merah putih adalah anak seorang tokoh ulama. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah dipisahkan dari ulama. Indonesia berdiri dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Ada kita memperbaiki diri sehingga saat kembali kepada Allah, kembalilah kita dalam keadaan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mulia dalam pandangan manusia itu punya batas. Anda disebut mulia oleh orang Bengkulu, orang Jawa belum tentu memuliakan Anda. Se-Jawa memuliakan Anda, Sumatera belum tentu mengenal Anda. Se-Indonesia memuliakan Anda, orang Malaysia belum tentu mimpi ketemu Anda. Se-Malaysia memuliakan Anda, se-Asia, orang Eropa belum tentu kenal Anda.

tiba-tiba nyawanya kemudian tidak disadari, didahului oleh malakul maut yang datang menjemputnya. Ini belum sampai ke majlis ilmu, baru di pertengahan, berangkat dari sini menuju ke sini, di pertengahan kemudian datang malakul maut menjemputnya. Begitu di jalan dia taubat, ingin berubah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya dinilai sebagai ibadah. Jadi kalau orang taubat, antum sering taubat, astagfirullah, astagfirullah, antum akan naik status menjadi hamba yang dicintai Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222 paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang taubat. Kalau seseorang dicintai oleh Allah, yang pertama diberikan ampunan dosa. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepadaku, ikuti rasulmu, Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintai seseorang, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Orang ini tobat, dicintai. Begitu dicintai, turun ampunan. Dosa membunuh, dosa mabuk, dosa kriminalitas, dia ampuni semuanya. Begitu dia berjalan, dapat pahala. Begitu dapat pahala, meninggal. Belum sampai ke majlis ilmu, meninggal di tengah jalan. Dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang itu. Turun ayat menawarkan pada kita. Quran surah keempat ayat 100, An-Nisa ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hei, siapa di antara umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ingin berubah jadi baik, ingin berhijrah, mendekat kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, lalu dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Dia ingin belajar, dia ingin berubah. Tiba-tiba di jalan maut datang menjemputnya. Kata Allah langsung, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dosanya diampuni, pahalanya ditetapkan, surga menantinya, wafat dalam keadaan syuhada. Nah, sekarang jika yang bunuh banyak orang saja belum nyampe ke majlis ilmu diampuni dosanya bisa masuk surga, masa antum yang sudah datang di majlis ilmu hadir mendengar kajian gak bisa ke surga? Siapa yang pernah bunuh orang di sini? Angkat tangan. Ayo, mumpung ada polisi depan. Saya berdoa sekali lagi, mudah-mudahan lambat ya. Bismillah, fokus baik-baik. Saya ingin Anda berjanji dulu kepada kami. Dengan demikian saya teruskan materinya. Siap berubah jadi hamba Allah yang baik? Siap membangun Bengkulu lebih baik? Siap membantu Pak Gubernur memakmurkan Bengkulu? Takbir. Kita akan lanjutkan bagaimana cara membangun Bengkulu dengan sudah, tidak usah tepuk tangan, kita di masjid ya. Kita akan lanjutkan bagaimana membangun Bengkulu dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri meningkatkan imannya kepada Allah, meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berkenan menurunkan keberkahan di tempat itu. Ingat baik-baik, Anda sudah berjanji supaya berkahnya turun, maka hari ini kita akan berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Tadi saya katakan tolong bantu Pak Gubernur. Kalau baik, dukung programnya. Kalau kurang baik, ingatkan beliau untuk ingat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Siap. Baik, beliau Fir'aun bukan? Siap. Antum Musa bukan? Siap. Antum Harun bukan? Siap. Maka jangan pernah berkata-kata kotor untuk mengingatkan dia. Katakan dengan lembut, katakan cinta, katakan sayang, katakan Allah menginginkan ridha untuk masyarakat Bengkulu. Siap insyaallah? Insyaallah. Mari kita mulai. Enggak apa-apa. Ini pertama kali saya datang ke sini, saya datang sendiri, saya nerangkan sendiri, saya nulis sendiri, saya hapus sendiri. Bismillah. Menjadi insan mulia dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Tahan sini. Siapa yang datang paling jauh? Yang paling jauh? Dari mana antum? Sirup. Lebih jauh dari sirup? Lampung. Lebih jauh dari Lampung? Dari mana? Palembang. Lebih jauh dari Palembang? Ya? Bundari masih jauh Palembang, antum? Ya? Lebih jauh Palembang? Ya? Bengkulu Utara lebih jauh Palembang? Yang lebih jauh dari Palembang? Ya? Bandung. Bapak tinggal di Bandung sengaja ke sini? Atau dari Bandung tinggal di sini? Semarang, Lampung, Bali. Semarang. Bukan. Palembang mana tadi? Palembang. Sengaja dari Palembang ke sini untuk belajar? Alhamdulillah. Sini bantu saya menghapus. Takbir. Alhamdulillah. Bismillah. Sini. Nama siapa? Andreas. Andreas dari Palembang. Palembang. Masih kuliah? Masih. Kuliah di mana? Di Kuliah di mana? Di Bengkulu, Pak. Di Bengkulu. Jadi antum tinggal di Bengkulu dari Palembang. Yang asli dari luar datang ke sini. Ya. Yang dari luar sengaja datang ke sini. Siapa? Lampung. Dari Lampung, lebih jauh dari Lampung. Medan. Sengaja ke sini, Pak. Betul. Sudah. Sudah, karena ini yang pertama maju, ini saya dulukan. Kuliah di mana? Di Institut. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Pak. Oh, ya, Bengkulu, Masya Allah. Semester berapa? Baru masuk semester 1 ini. Semester 1. Berapa semester? Hah? 6 semester, Pak. 6 semester, Masya Allah. 1 semester berapa SPP-nya? 1.700.000. Baik, 6 semester saya bayarkan SPP-nya semua. Anda harus belajar dengan baik. Siap, Insya Allah? Siap? Insya Allah, siap. 6 semester mesti menghafal Quran. Insya Allah, Pak. Jangan lulus sebelum hafal Quran. Siap? Insya Allah. Insya Allah. Kalau Anda hafal Quran setelah tamat, saya beri bonus umrah, Insya Allah. Siap? Insya Allah. Tapi kalau tidak hafal Quran, kembalikan semua bonusnya. Udah, duduk sini. Andreas, Mas tolong dicatat ya, panitia dengan teman-teman nanti dibantu untuk disampaikan rekeningnya. Satu, kita mulai dulu, saya urunkan dulu Qurannya, karena kita menjadi insan mulia dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kita keluarkan dulu petunjuk Al-Qurannya seperti apa, baru kita terangkan. Ingat, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang tahu kita siapa? Allah. Maaf sekali lagi, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang tahu kita siapa? Allah. Karena itu kita dengar dari Allah bagaimana kita menjadi mulia dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Allah pertama kali menciptakan manusia diberi nama dengan Basar. Quran surah ke-15 ayat 8. Nanti saya baca ulang. Setelah itu diperkenalkan pada para malaikat, diberikan tugasnya. Quran surah kedua ayat 30. Diberikan bekal ilmu, diberi nama namanya Adam. Quran surah kedua ayat 31. Diberikan belasnya sampai ke Quran surah ke-25 di ayat 63-nya. Apa yang menyebabkan kemudian ia tidak mulia padahal ia lahir dalam keadaan mulia? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di antara makna fitrah itu mulia, bahkan disebutkan nanti di Quran surah ke-30 ayat ke-30-nya. Sumber yang menyebabkan dia berubah tidak mulia ada dua. Sumber pertama adalah nafsunya. Saya tuliskan, terdapat di Quran surah ke-12 ayat 53. Asal dari nafsu ini sama dengan fujur, ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Ini yang dimanfaatkan oleh setan, ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 118 sampai 119. setan asalnya dari iblis, ada di Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang menyimpang, Quran surah ke-18 ayat ke-50. Kalau nafsu ini pernah membuat seseorang tidak mulia, kemudian dia ingin kembali lagi jadi mulia, maka disambut langsung oleh Allah, diberikan hidayah di Quran surah ke-45 ayat ke-69. Setelah itu diajak untuk kembali bertobat, Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Kalau dia mau berubah sampai dengan wafat, maka diwafatkan dalam keadaan mulia, wafatnya mulia, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Di alam kuburnya diberikan nikmat di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Statusnya naik jadi fisabilillah, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Kemudian hisabnya begitu ringan sampai kembali kepada Allah, mendapatkan anugerah yang mudah untuk memilih surganya. Ada Quran surah kedua ayat 25, ada Quran surah ketiga ayat 133, ada Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai 23, dan ada Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ini bahasan materi kita, yang lainnya saya turunkan sebagai detail pembahasan. Nanti saya sebutkan kembali supaya nanti bisa dicatat ulang dan disesuaikan dengan bahasan kita. Jelas insyaallah? Belum saya terangkan, bagaimana bisa jelas? Saya terangkan dulu baru jelas. Bismillah. Yuk kita mulai pelan-pelan. Bahasan kita menjadi insan mulia dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman sekalian, penting diketahui sebagai manusia, apa hakikat dari penciptaan kita sebagai manusia. Karena banyak orang yang hidup sebagai manusia tapi tidak mengerti tentang kemanusiaannya. Ini yang menjadikan dia tidak bisa menggunakan fungsi dirinya sesuai dengan misi kemanusiaannya. Saat Allah pertama menciptakan kita, maka kita diberi nama dengan Bashar namanya. Quran surah 15 ayat ke-28. Fokus. Quran surah Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dan pahamilah, pelajari, dalami, ketika Rabbmu mengatakan pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru namanya Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ingat, Bashar. Saya tuliskan, Basharun, Ba, Shin Besar, Ra. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ini makhluk baru. Bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan. Ingat baik-baik ini. Bukan malaikat, bukan pula hewan. Bukan malaikat, bukan pula jin. Namanya makhluk baru, dikenal dengan nama Bashar. Nanti saya terangkan pelan-pelan setelah saya urutkan dulu. Yang paling menarik, diperkenalkan makhluk baru ini kepada malaikat, baik itu misi hidupnya sebagai khalifah, Quran surah kedua ayat 30, redaksi awalnya sama, wa idh qala rabbuka yang pertama, yang kedua wa idh qala rabbuka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pahami, dalami, ketika Rabbmu berfirman pada malaikat, saya akan menjadikan makhluk yang bernama Bashar ini sebagai khalifah di bumi. Ingat baik-baik, tugasnya bukan di langit, tugasnya di bumi. Sebagai apa? Khalifah. Apa itu khalifah? Ini yang kurang tepat dipahami. Khalifah itu bukan hanya pemimpin. Khalifah itu punya dua akar kata. Satu bisa berakar dari khalafa, yakhlifu khalfan khalifatan, sosok yang akan saling menggantikan. Antum, saya, kita disebut dengan khalifah karena hidup kita di dunia ini gak akan abadi. Kita akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Di seakan-akan Allah ingin katakan, hey, nanti kamu saya berikan tugas di dunia ya, tapi tempat itu bukan abadi. Kamu akan meninggalkan tempat itu. Jangan terlalu loba dengan dunia. Jangan merasa hebat di dunia, karena kamu nanti akan meninggalkannya. Kamu gak akan lama tinggal di sana. Makanya disebut dengan dunia, dari kata dana. Dana yadnu dunuan dunia. Sesuatu yang dekat, singkat. Makanya semua yang berlaku di dunia seakan-akan begitu singkat. Kayaknya baru kemarin kita ketemu, iya ya. Padahal dia sudah punya cucu 30. Singkat. Makanya disebut dengan dunia. Orangnya disebut dengan Dani. Perempuannya disebut dengan Dania.

Jadi kalau antum mulia dengan ilmu, punya akal, penampilan bagus, kenapa dalam urusan ini masih kalah sama monyet? Masih kalah sama kambing? Tinggalkan sudah, ini bukan level kita, jauhi. Makanya kebiasaan manusia dengan hewan itu beda. Silakan cek. Kuda keliling Bengkulu enggak pakai celana, bangga aja. Depan antum dia bisa ketawa. Antum beda, harus malu kalau keluar buka aurat. Binatang itu membuka aurat, antum menutup aurat. Jadi kalau pengen buka aurat jangan lomba dengan binatang, enggak akan menang. Enggak akan menang, saya kasih tahu dari sekarang. Dan binatang itu gerah kalau pakai baju. Silakan cek, kuda dibajuin gerah. Antum kebalik, begitu dilepas enggak enak. Makanya kalau ada manusia senang membuka aurat, sesungguhnya dia sedang menurunkan derajat kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nih. Dua. Fisiknya sempurna. Awas, nanti kita akan bicara karena nanti ada setan, setan khusus yang membisikkan manusia untuk merubah penampilan sampai ke jenis kelamin. Nanti awas, hati-hati. Nanti saya terangkan dalam kesempatan yang lain lah. Ada 9 jenis setan. Hati-hati 9 jenis setan. Setan salat ada. Setan menggoda orang sholat. Di Abu Dawud nomor hadis 857 sampai dikatakan oleh Nabi, begitu antum mau takbir itu masih biasa, tapi begitu anda mengucapkan Allahu Akbar, setan ini akan bekerja. Pekerjaan pertamanya kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Dia akan mengatakan kepada anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya anda begitu takbir itu tadinya gak biasa-biasa aja, begitu takbir bisa mengingat semua yang tidak ingin diingat. Kunci mobil, ingat. WhatsApp belum dibalas, ingat. Pasang status belum, ingat. Kalau gak percaya silahkan. Bahkan kata-kata saya ini pun antum akan ingat. Begitu sholat asar nanti takbir Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan akan menggoda anda sampai ingat yang lain. Itu setan itu. Setan. Setan ya. Hatta laya sural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai orang sholat ada yang gak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Hadisnya begitu bilangnya. Setan masjid ada. Ada setan masjid, jangan dikira enggak ada. Yang digoda DKM masjid. Hati-hati itu. Setan wudu, ada setan wudu namanya walhan. Setan wudu itu walhan menggoda orang supaya ragu dengan wudunya. Jadi begitu antum selesai wudu, baru masuk pintu masjid sudah bingung, udah wudu belum ya? Wudu belum ya? Itu setan. Setan rumah namanya dasim, ada. Itu yang bikin antum selalu gelisah. Malam-malam pengen tahajud, begitu bangun, hati-hati ya, hati-hati ya, di luar mukanya jelek, rambutnya gondrong, wajahnya bajunya putih panjang, begitu antum keluar piang, udah langsung itu dasim. Ada rumusnya kalau pengen ngusir, ada sederhana. Setiap masuk rumah kata Nabi ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Mau ada orang gak ada orang buka, assalamualaikum. Begitu diucapkan assalamualaikum, setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Antum tidak baca, dia akan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Di ada orang, enggak ada orang ucapkan assalamualaikum. Tidak dijawab normal, dijawab waalaikumsalam. Ah itu masalah. Usir. Saya ajarkan dulu sama anak saya tuh. Sekarang dia sudah 5 tahun. Dulu waktu 2 tahun, 3 tahun saya kasih tahu. Kakak masuk kamar ya. Kalau masuk kamar biasakan ucapkan salam, assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Kakak ucapkan assalamualaikum, dasimnya keluar. Dia langsung praktekin, dia buka kamarnya, assalamualaikum dasim. Anak-anak. Nah, nanti ada setan khusus nanti di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 119 yang menggoda manusia untuk merubah bentuk tubuhnya sampai merubah bentuk tubuh binatang. Ya, binatang kesayangan diroba-roba bentuknya sampai nanti orangnya sendiri merubah. Kemarin saya baru lihat liputan kisah nyata di Eropa sana, ada perempuan bu merawat harimau, saking ngefansnya dengan harimau dia operasi plastik mukanya seperti harimau. Betul. Kumis ke sini, dia kasihin taring ke sini, ada betul sampai sedemikiannya. Hati-hati. Tiga, ini yang paling penting. Saya masuk ke sini. Nah, ini bahasan inti kita. Quran surat 17 ayat 70 paling kanan di pertengahan. Di sinilah saya akan berakhir dan ini inti bahasan kita yang paling utama. Ingat, lihat sini. Kita disebut mulia oleh Al-Quran karena punya apa pertama? Ilmu, pengetahuan. Karena itu manfaatkan pengetahuan untuk memaksimalkan fungsi kehidupan kita. Kalau yang tidak belajar, dia sedang merendahkan fungsi kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Anaknya sekolah, mulai sekolah, hafalkan Quran, perbaiki sholatnya, isi SD-nya, isi SMP-nya, penuhi pesantrennya, hadirkan pengetahuan. Begitu pengetahuan maju, maka kota dan provinsi akan terbawa dengan kemuliaan. Dua, ingat baik-baik, hadirkan kemuliaan dalam bentuk fisik. Ini yang paling sempurna. Di bagaimanapun penampilannya, percaya diri, hadirkan kemuliaan. Ini yang paling indah, ini yang mulia. Saya mulia di hadapan Allah, jangan rubah status saya sebagai manusia yang mulia dengan tampilan fisik. Tiga, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Awas, hati-hati. Kami sungguh telah muliakan semua anak cucu Adam. Bahasanya menggunakan karramna, dari kata karuma. Karuma itu kalau dilekatkan pada pemiliknya menjadi karim. Karim tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjukkan kemuliaan perilaku, akhlak. Akhlak, adab, moral. Nih manusia nih, mulia dengan ilmunya, mulia dengan penampilan fisiknya, dan mulia dengan akhlaknya. Awas, hati-hati. Jadi kalau ada manusia hidup tidak punya akhlak, dia sedang merendahkan kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, tadi kan baru disebutkan mata mulia, telinga mulia, lisan mulia, sampai kaki mulia. Sekarang kalau Anda tanya apa fungsi mata, apa fungsi lisan, apa fungsi telinga sampai dengan kaki, ternyata bukan sekedar fungsi fisik yang mulia. Semua fungsinya akan disebut mulia kalau memiliki yang ketiga ini. Ingat-ingat ya, walaupun Anda tampan, yang ibu cantik, tapi tidak punya yang ketiga ini, maka Anda akan dianggap rendah bukan hanya oleh Allah, tapi di hadapan masyarakat kehidupan Anda. Demi Allah saya katakan, saya cek dulu, secara fisik mata kita mulia. Nih mata mulia nih. Apa fungsi mata? Bukan. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Apa bedanya mata antum dengan kambing? Kalau cuma melihat, elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang naik ke atas Bukit Barisan, anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat ke atas Bukit Barisan, anak sendiri gak kelihatan. Jadi kalau urusan tajam, lebih tajam mata elang. Tapi mata elang tidak dihisab, mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatannya, dan apa yang dia fikirkan, nih pengetahuan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika menyebutkan fungsi mata diatur di Quran surah ke-24 ayat ke-30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Apa fungsinya? Lihat. Kullil yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja, yang tidak baik palingkan. Wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Demikian bagi perempuan-perempuan kalau merasa punya iman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja, yang tidak baik palingkan. Di fungsi mata manusia itu, karena kita insan mulia, kata Allah, mata kita hanya boleh melihat yang mulia saja. Awas Bu, jangan salah paham. Kalau begitu saya minta ke papa-papa, saya mau lihat yang mulia aja, logam mulia, emas mulia. Bukan. Yang baik-baik menurut Allah. Karena kita ini baik, mata kita diciptakan baik, maka Allah tidak ridho mata kita digunakan melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak seronok, palingkan. Acara TV yang tidak bagus, palingkan. Aurat-aurat di jalan, tinggalkan, palingkan. Yang tidak baik, palingkan. Yang baik-baik itu yang dilihat. Buka WhatsApp, lihat. Ada iklan jelek, palingkan. Lihat TV, bagus tayangannya, lihat. Tidak bagus, palingkan. Dan disitulah ukuran iman kita. Jadi kalau ada namanya manusia, maaf ya, manusia, tapi matanya senang melihat yang tidak baik, ini menunjukkan dia sedang merendahkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada antum mulai hari ini, berapa kali mata kita salah digunakan untuk melihat? Silahkan cek. Ingat baik-baik ya. Ingat pesan ini, ketika Anda sedang melihat yang tidak mulia, yang tidak benar, Anda bukan hanya melihat yang salah, Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dikatakan begini, "Hei, saya ini ciptakan mata kamu mulia, kenapa kamu bikin rendah? Kamu sedang merendahkan status kamu di hadapan saya." Makanya orang-orang baik itu kalau ingin mengukur matanya baik atau tidak, dia akan cepat menghindar dari hal yang tidak baik. Begitu jalan, ada terbuka gambar yang tidak bagus, dia palingkan. Ini enggak benar, enggak mulia. Bahkan lisannya disebut di Quran surah 3 ayat 133 bisa cepat istighfar. Wasari'u ila maghfirah, astagfirullah. Dia lihat TV begini. Channelnya enggak bagus, iklan enggak bagus.

tapi fee-nya nambah Pak Gub 10 miliar. Aduh, saya istikharah dulu ya. Oh, gak bisa, gak boleh, gak bisa. Mau konsultasi gak bisa. Maksiat tinggalkan. Allah nih taruhannya nih. Gimana kalau saya tanda tangan wafat? Kata para ulama, kalau antum terus pengen jadi baik, pengen jadi baik, bayangkan saat akan berbuat maksiat seketika diwafatkan. Itu cara mudahnya, cara paling mudah. Ingin menyimpang, bayangkan wafat. Makanya tuliskan dalam benak kita, maaf, maksiat, wafat, selesai. Mau keluar dari masjid, mau pakai sendal orang, bagaimana kalau wafat? Masuk ke masjid dibagi snack, mau ngambil snack orang lain, bagaimana kalau wafat? Hati-hati. Mau ngambil isi kotak infak, bayangkan bagaimana kalau wafat. Itu sederhana dan terjaga kita dalam kemuliaan. Jelas sampai sini? Paham insyaallah? Sekarang pertanyaannya, kok ada orang berbuat tidak mulia padahal saat lahir dia mulia? Gak pernah ada orang lahir langsung mencela ibunya. Kenapa mama melahirkan saya? Gak ada. Kok bisa saat tumbuh dia mencela? Gak ada orang lahir bawa bakat membunuh. Kok bisa terjadi pembunuhan? Gak ada orang lahir punya bakat mencuri. Kok bisa mencuri? Gak ada orang lahir bawa bakat berselisih. Kok bisa berselisih? Apa penyebab itu semua? Ini penyebab mesti diketahui. Kalau tidak, maka kita akan terus kemudian digeluti oleh dua penyebab ini yang akan menghancurkan kehidupan kita. Apa dua penyebab ini? Nah, itu yang saya tawarkan. Karena waktu kita sudah habis. Saya minta boleh 5 menit? 5 menit? 10 menit? Ah, boleh, alhamdulillah, sudah. Pak Gub boleh 10 menit? Alhamdulillah. Semoga Allah muliakan Pak Gubernur insyaallah. Ya. Beliau ini tadinya ingin hadir memberi sambutan, saya dapat info, kemudian mohon izin pamit sejenak, ada kegiatan. Tapi masya Allah tiba-tiba tadi saya dapat info lagi, Pak Gubernur insya Allah akan hadir sampai selesai kajian. Masya Allah ya, kita selesaikan sampai besok. Kalau ada waktu ya. Nih sini, dah. Awas tahan nih, kalau orang Bengkulu bisa mengendalikan dua ini, kita akan sukses menjadi insan mulia sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan amin, ayo lihat dulu sini. Satu, penyebab pertama secara singkat, nafsu. Nafsu. Masih ingat tadi nama kita saat pertama diciptakan oleh Allah namanya apa? Nah, bashar itu secara singkat makhluk yang punya dua sifat gabungan dalam dirinya, takwa dan nafsu. Bashar menggabungkan takwa plus nafsu. Takwa itu dorongan kebaikan, sifat baik. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau ada manusia hidup, itu pasti punya dorongan kebaikan dalam dirinya. Even itu non-muslim, walaupun dia belum muslim, pasti punya dorongan kebaikan dalam dirinya. Contoh misalnya, maaf ya, maaf, maaf. Anda mau keluar nih, tiba-tiba mau iseng pakai sendal orang lain. Itu pasti di hatinya akan ada bisikan, itu bukan punya kamu. Tinggalkan. Pernah dengar suara adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar? Pernah ketika Anda mendengar adzan ada getaran dalam jiwa, cepat sudah adzan, siap-siap. Pernah begitu? Itu takwa. Yang dorong malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Dan malaikat diciptakan dengan sifat takwa saja. Makanya tidak ada malaikat berbuat maksiat, tidak ada. Malaikat tuh bersih semua. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak ada malaikat yang bermaksiat akan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi enggak ada tukeran tugas. Jibril nurunin wahyu, malaikat maut nyabut nyawa. Enggak ada tukeran. Saya bosan sama orang itu tuh, Jibril cabut aja deh, saya istirahat dulu. Enggak ada. Jadi kalau malaikat Jibril hebat, jangan dipuji. Hebatnya malaikat emang hebat. Anda enggak ada kerjaan muji. Lawan dari takwa, sifat malaikat itu nafsu. Nafsu itu sifatnya hewan. Hewan diciptakan hanya dengan nafsu, tidak punya takwa. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu sifat hewan. Jadi kalau hewan berbuat salah, jangan dicela. Karena hewan gak kenal benar. Malaikat gak kenal salah, hewan gak kenal benar. Ibu misalnya ngepel lantai, sudah bersih, tiba-tiba ayam lewat, buang kotoran, ibu cela, dasar ayam. Ibu yang gak ada kerjaan, ayam gak akan peduli. Lihat kambing kemarin Idul Adha, udah samping masjid waktu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahwatnya datang, gak akan peduli dia. Datengin aja. Kenapa? Nafsu. Nah, persoalannya manusia oleh Allah diciptakan dengan dua sifat yang berlawanan ini. Ada takwa, ada nafsu. Dalam dirinya terkumpul dua dorongan. Dorongan kebaikan disebut dengan takwa, dorongan yang kurang baik sifat hewani disebut dengan nafsu. Dari mana nafsu mendorong pada keburukan? Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bissu. Saya tidak akan pernah menjadi manusia yang suci. Enggak ada manusia yang suci. Yang ada adalah manusia yang pernah salah tapi ingin berubah dari kesalahannya. Kenapa? Karena punya nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bissu. Karena nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Maka dari itu, kadang-kadang sudah ada getaran, ayo sholat sudah adzan. Begitu mau sholat, tiba-tiba di sisi lain mengatakan, tenang, baru adzan. Pernah ada begitu? Nafsu. Sholat nomor dua, makan nomor satu. Pernah ada begitu? Nafsu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, sekarang bagaimana cara mengendalikannya? Awas, awas. Nafsu ini kalau enggak dikendalikan bisa liar. Bahkan bisa melakukan tindakan yang brutal. Pembunuhan pertama kali terjadi dalam kehidupan manusia di bumi itu karena memperturutkan nafsu. Dua anak Adam berselisih tentang pasangannya. Yang satu pengen dengan si A, yang satu pengen dengan si B. Tidak sepakat, salah satunya mengatakan, saya bunuh kamu. Qala la aqtulanna, Quran surah kelima ayat 27. Tapi apa yang terjadi? Kenapa dia bunuh kemudian? Ayat 30 itu, ayat 30-nya. Quran surah 5 ayat 30 baca, fatawa'at lahu nafsuhu faqatalahu. Maka diikuti dorongan nafsunya. Begitu nafsu diikuti, dibunuh saudaranya. Pembunuhan terjadi karena mengikuti nafsu nih. Nafsu, ayo dorong, keluarkan yang jelek. Jadi begitu Anda menghadapi situasi tertentu, kata nafsu, hei, pukul dia, pukul dia. Rambatan dari sini, dari nafsu mengatakan pukul, pukul, pukul, merambat ke tangan ke sini, rambatannya disebut dengan fujur namanya. Fujurun, rambatan keburukan, masuk ke tangan pengen mukul. Kata takwa, tahan, tahan, tahan. Kata nafsu, celah aja, celah, celah. Merambat ke mulut ingin mencela. Namanya fujur. Karena itu dalam Quran, fujur sering disandingkan dengan takwa. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi. Sekali lagi, kita ini makhluk mulia. Jika ada dorongan-dorongan keburukan dalam diri kita untuk berbuat yang tidak mulia, lisan mencela, maaf, tangan kemudian tiba-tiba mencuri, kaki menendang pada yang tidak tepat, itu artinya Anda sedang dikendalikan oleh nafsu. Pertanyaannya, bagaimana cara menekan nafsu supaya dia ditekan, yang takwanya kemudian bisa naik? Maka Allah turunkan rumus dalam Al-Quran. Jika Anda ingin mengendalikan nafsu, maka tingkatkan takwanya. Begini timbangannya, lihat. Ini takwa, ini nafsu. Begitu takwa naik, nafsu turun. Begitu nafsu naik, takwa yang turun. Jadi kalau Anda ingin nurunin nafsu sampai dikendalikan, takwanya naikin. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ingat, turunkan 115 ini. Apa saja amalannya? Disebutkan langsung oleh Allah amalan-amalan yang bisa menekan nafsu. Apa diantaranya? Yuk, kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat yang kedua sampai tiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Siapa mutakin orang takwa itu? Amalannya apa? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat amalan takwa. Orang salat bisa nekan nafsu. Makanya ketika salatnya bagus, tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar itu nafsu. Makanya orang yang salatnya benar itu nafsunya pasti ketahan. Salat yang benar, pahami gerakan bacaan salat itu bukan gerakan biasa. Demi Allah saya katakan, lihat nanti di akhir TV tayangan salat, itu dari takbir sampai salam ada maknanya, Pak. Takbir begini. Takbir sampai bacaan Allahu Akbar sampai salam itu ada maknanya, bukan gerakan biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu saking pahamnya tentang gerakan salat dan bacaannya, baru takbir Allahu Akbar tangannya sudah gemetar gini. Saking pahamnya. Di ketika kalimatnya mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, saya mengatakan engkau yang paling besar, tapi saya selalu merasa besar dalam kehidupan. Sombong pada orang lain, merasa hebat dari orang lain, besar kepala dari pasangan hidup, merasa yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Saya tobat, ya Allah, tobat. Gemetar. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, mertua Nabi, hidup dengan Nabi, menemani Nabi hijrah, di alam kubur berdampingan dengan Nabi, di surga bersama Nabi, sholat baru takbir gemetaran. Antum bukan sahabat Nabi, mertua juga bukan, hidup gak lihat Nabi, dikubur jauh dari Nabi, di akhirat belum tentu sama dengan Nabi. Takbir gemetar juga subuh di luar. Hei, pelajari, pahami. Di semakin antum tingkatkan sholat, sholat, sholat, demi Allah saya katakan ya, kalau sholatnya bagus, yang lainnya akan baik, akan baik. Jaga ya pesan saya ini, jaga pesan saya, tolong jaga 40 rakaat dalam sehari. Ini pesan ulama kita dulu, dan ternyata pesan ini pun dari ulama-ulama sebelumnya. Imam An-Nawawi pernah memberikan pesan ini dari sahabat, terus sampai levelnya riwayat-riwayat yang sahih sampai kepada kita. 40 rakaat, 40 ini 17 rakaat salat fardu. 17, ingat salat fardu cuma 17 rakaat, rumusnya 2-4, 4-3-4, 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang itu adalah anda tidak sempurna, kalau lebih anda terlampau soleh. Cuma 17 ya, tambahannya dibagi 2, siang dengan malam. Malam disebut dengan tahajud, standar salatnya 11 rakaat standar, kalau pengen nambah silahkan 11 rakaat, dalilnya di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. An Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, hadis dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridai kepada beliau, ya qalat, beliau menyampaikan, awas hati-hati, qalat ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaatan. Selama hidup di rumah saya, tinggal di rumah saya menyaksikan Nabi salat malam di Ramadan, di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Tinggal di rumah Sayyidah Aisyah, sedangkan Nabi istrinya bukan cuma Sayyidah Aisyah. Ada Sayyidah Maimunah, ada Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, ada Sayyidah Zainab. Di saat di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakaat, di rumah Sayyidah Maimunah 13 rakaat. Dari mana hadisnya? Abu Daud nomor hadis 1369. Nama Abu Daud Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Ringan melunakkan hadis, mengatakan hadis. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Dari hadis-hadis ini dikumpulkan dalam kitab urutan fikih. Kitab hadis urutan fikih disebut dengan sunan, dikenal dengan sunan Abu Daud. Nomor hadis 1369, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tinggal Ibnu Abbas di rumah Sayyidah Maimunah, ingin melihat kebiasaan Nabi. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idastaiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka duduk sebentar, wa masaha biyadihi atharun naumihi, kemudian menghapus bekas gantuknya, faqara khawatim surah Ali Imran, membaca 11 ayat surah Ali Imran di akhir ayatnya, 11 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian beliau membaca doa bangun tidur, dikuatkan di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Junub bin Junada, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, thumma dhahaba ila shinil mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, fatawaddo, kemudian beliau berwudu, thumma qama, kemudian beliau salat, menunaikan salat. Bagaimana salatnya? Salat rakaataini, thumma yusalli rakaataini, thumma yusalli rakaataini, yusalli rakaataini, rakaataini, rakaataini, thumma yusalli rak'ah wahidah. 13 rakaat. 2 rakaat pertamanya pembuka dikenal dengan khafifatain, 10 rakaat setelah itu 1 rakaat. Bebas, 11 rakaat boleh, 4-4-3 boleh, 2-2-2-2 ujungnya 1 boleh. Sah. Enggak usah berdebat. Ustaz yang bagus 4-4-3. Dulu kemarin Juventus 4-4-3 menang tuh, Ronaldo 2 gol. Enggak ada hubungan. Kalau pengen nambah silakan. 2-3 enggak ada masalah. Enggak ada masalah silakan. Umar bin Khattab pernah mempopulerkan 23. Sahabat yang lain ada 36, ada yang sampai 40. Enggak ada masalah. Memperbanyak kuantitas salat malam itu bagus. Kenapa jadi 23 dulu? Untuk bisa memperbanyak rakaat, karena ayatnya diperpendek. Kesaksian Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, kami pernah salat di belakang Nabi yang 11 rakaat. Khusyuk, saking khusyuknya enggak sadar, kata Hudzaifah, ternyata rakaat pertama udah 100 ayat Al-Baqarah. Saking nikmatnya. Kata Ibnu Mas'ud, saya pun salat di belakang Nabi, saking nikmatnya saya kira 100 ayat itu mau ruku, ternyata lanjut Al-Baqarah sampai selesai. Saya kira ruku nyambung Ali Imran sampai tuntas 200 ayat. Saya kira ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru ruku, ruku pertamanya rakaat pertama 5 juz 4 halaman sampai An-Nisa 176. Besoknya 3 orang ini enggak ikutan lagi. Bukan karena capek. Bukan karena capek, kata Ibnu Mas'ud, saya tuh suka nebak-nebak di posisi mana akan rukunya. Khawatir membuat diri saya tidak khusyuk. Sepeninggal Nabi mereka punya kebiasaan salat malam sampai khatam Al-Qur'an. Buka kitab Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, cetakan dari Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, paragraf yang pertama, halaman 37, baris 1 sampai 3, sebelah kanan paling atas. Disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari punya kebiasaan salat malam sampai khatam Al-Qur'an. Biasa. Cuma sepeninggal Nabi, sepeninggal sahabat, umat setelahnya enggak terbiasa. Termasuk antum. Coba salat malam, rakaat pertama Al-Baqarah sampai 100 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Enggak ada yang tinggal. Makanya di zaman Umar ditambah rakaatnya, dikurangi kemudian jumlah ayatnya. Kalau dihitung-hitung khatam Quran juga sama juga jumlahnya. Cuman kalau terlampau lama berdirinya banyak yang enggak kuat. Ditambah rakaatnya dikalikan 2, yang tadinya 11 kali 2 22 tambah witir 1 23. Ini jangan bertengkar, enggak ada hubungan Muhammadiyah dengan NU. 11 Muhammadiyah, 23 NU, enggak ada. Apa Muhammadiyah kemudian Umar bin Khattab? Umar bin Khattab NU. Abu Bakar Muhammadiyah tidak. Ya, ini tidak semua ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Awas hati-hati nih, karena ini sering kejadian. Saya tugas di Saudi tahun 2010 menerima jemaah haji pertama. Begitu sholat isya dipimpin Syekh Sudais. Di sana di Teluk Saudi mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Cara baca bismillah ada 70 hadis, 4 cara. Dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, silent. Imam Ahmad, bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali Imam Malik, Abu Hanifah. Dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Ayatnya dari Abu Hurairah. Saudi karena madhabnya menggunakan Hambali, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam saya Sudes di belakang langsung, iki Imam Muhammadiyah ya, kata Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Mana ada hubungannya? Paham ya? Ah, jadi teman-teman sekalian kembalikan. Kembalikan kepada yang tadi, silakan pilih. Senyaman yang bisa kita lakukan. Manfaatkan dengan baik, isi dengan mulia, salat tingkatkan. Begitu salatnya naik sempurna, nafsu ditekan. Puasa, latihan puasa. Karena puasa tujuannya takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Tujuan puasa takwa. Kalau antum pengen neken nafsu setekan-tekannya, cara paling gampang rajin puasa. Rajin puasa. Selain salat yang tadi, salat 40 rakaat jaga. 17 salat fardu, 11 rakaat tahajud, tambah 12 rawatib. 17 tambah 11 28, tambah 12 40. 17 salat fardu, 11 tahajud, 12-nya rawatib. Dari mana tahunya 12 rakaat? Di At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ya, man shalla itsnatai asrata rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu siang sampai malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rakaataini ba'da 2 rakaat setelahnya 6. Rakaataini ba'da al-maghrib 2 rakaat setelah maghrib 8. Rakaataini ba'da al-isya 2 rakaat setelah isya 10. Rakaataini qabla subuh 2 rakaat sebelum subuh 2. 12. Siapa yang bisa melakukan ini konsisten sampai dengan meninggal dunia, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dapat bonus di surga, dibangunkan oleh Allah satu rumah langsung di surga. 40. Anda bisa menjaga 40 rakaat rutin ini, maka Anda mulai bisa menekan nafsu. Silakan, kalau enggak percaya hasilnya akan beda. Lain. Setelah itu puasa. Puasa itu yang paling efektif menekan nafsu. Karena saat orang puasa, saat yang bersamaan bisa meningkat ibadah dan bisa meninggalkan maksiat. Contoh, orang tidak puasa ketinggalan sholat fardu biasa, orang puasa ketinggalan sholat sunnah gelisah. Orang tidak puasa jarang baca Quran, orang puasa bisa baca Quran. Orang tidak puasa minta-minta kelihatan mata bisa ditolak. Orang puasa gak kelihatan dicatat mana fakir, mana miskin. Cek saat Ramadan, Anda kan nyari orang fakir, orang miskin, puasa. Dan hebatnya puasa bisa menekan maksiat. Gak ada orang maksiat saat puasa. Mau bohong takut, takut batal puasa. Mau marah ditahan-tahan. Maghrib jam 6, jam 6 kurang seperempat ada yang marah-marah. Dasar kamu begini. Gak akan dibalas pak. Temannya bilang, kenapa gak dibalas? Abis maghrib tan, abis maghrib. Abis maghrib lupa dia. Nah jadi intinya saya ingin mengajak pada masyarakat Bengkulu, keluarga saya, teman-teman yang mulia, ayo tunjukkan kemuliaan kita di hadapan Allah. Siap memakmurkan masjid? Ya. Siap bangun tahajud malam? Ya. Siap kita taklukkan nafsu kita? Ya. Siap kita tunaikan puasa? Ya. Bila kita siapkan dengan baik, antum lihat, catat kalimat saya ini. Biasakan ini, mulai sebulan aja akan terjadi perubahan besar di Bengkulu ini. Setiap Anda hidupkan masjid dengan berjamaah, 93% di Bengkulu datang semua ke masjid, hidupkan sholat, bangun malam, demi Allah saya katakan keberkahan akan diturunkan di bumi Bengkulu ini. Terakhir, ada yang menjadikan nafsu mendorong pada keburukan. Siapa dia? Setan. Ini masalahnya. Yang memberikan waswas pada nafsu namanya setan. Alladzi yuwaswisu fi, di dalam sudur ada nafas. Nafas itu yang disebut dengan nafsu salah satunya. Itu yang dibisikin setan. Dan setan sudah berjanji kepada Allah sejak diturunkan dia ke bumi. Di Quran surah keempat ayat 118. La'anahullah, paling kanan sebelah bawah. Setan dilaknat oleh Allah. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, saya berjanji bersumpah dari sejak sekarang saya akan mengambil sebagian dari jiwa manusia untuk saya sesatkan. Jiwa manusia ada dua sumber. Satu takwa, dua nafsu. Satu takwa, dua nafsu. Setan bersumpah di hadapan Allah, dia akan menyesatkan manusia lewat nafsunya. Karena itulah takwa disebutkan 115 kali, nafsu 115 kali. Takwa yang menolong malaikat disebutkan 88 kali. Nafsu yang menolong setan, setan disebutkan dalam Quran 88 kali. Sama persis. Karena itu, perangi setan, jauhi setan dengan cara mengenali setan. Bagaimana dia bisa menggoda antum? Paham sampai sini? Baik, cara paling singkatnya, kalau ingin kenal setan cara menggodanya, sederhana saja. Jika dalam hati Anda ada bisikan-bisikan yang tidak menenangkan, maka setan sedang bekerja untuk bisa menyesatkan nafsu Anda. Dia berjanji di ayat 119-nya, wala udhillannahum, saya akan bikin manusia tersesat dengan nafsunya. Nafsu, tuh, apa fungsi minuman? Menghilangkan haus. Tapi kemudian setan bisikin lewat nafsu. Jangan cuma haus, ambil yang lebih nikmat lagi. Nikmat, nikmat, nikmat, sampai kenyang, lupa dengan ibadah, setan. Makan, menghilangkan lapar. Menunya perbanyak, jangan cuma yang di Bengkulu. Ayo makan yang lainnya. Pengen apa? Nasi goreng, Bengkulu biasa. Nasi goreng kebon sirih, kebon sirih ke Jakarta. Naik pesawat, tuh telat delay pesawatnya. Nyampe Jakarta agak malam, tempuh kemacetan. Buk, sampai ke kebon sirih, tutup. Marah-marah, keluar lagi marah. Dari gak makan, marah. Dari marah, segalanya terus jadi gibah, jadi macam-macam, setan. Nah, karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga rakyat Bengkulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya insyaallah dijaga oleh Allah untuk meningkatkan takwanya dan menjauhi bisikan-bisikan nafsunya, ya, dan menjauhi godaan-godaan setan yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga keluarga saya yang hadir pada saat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan-godaan setan. Saya ingin mengundang kepada Anda semua, kami insyaallah punya program untuk syiar Al-Qur'an. Kita punya target setiap tahun di Indonesia akan ada 100 ribu ahli Qur'an baru. Dengan tiga kriteria. Satu, yang bisa lancar membaca Al-Quran dengan baik. Dua, memahami isi Al-Quran. Dan yang ketiga, menghafal Quran dan mengamalkan isinya. Kita akan launchingkan syiarnya, pusatnya di Bekasi, tapi akan dicabangkan ke seluruh negeri. Dan insya Allah nanti akan dibuka kelas-kelas untuk membantu Anda menjadi ahli Quran. Jika Anda ingin terlibat, maka saya bermohon kepada Allah, Allah akan muliakan Anda semuanya insya Allah. Mau jadi ahli Quran? Siap insya Allah? Ada berapa yang hadir hari ini? Baik, tahan sebentar, tahan sebentar. Siap jadi ahli Quran? Siap. Yakin? Yakin. Kalau bertemu lagi, antum siap dengan setoran hafalan Quran? Siap. Siap? Siap. Betul? Betul. Yakin? Yakin? Saya hadiahkan di masjid ini lewat lisan saya, insya Allah dititipkan di tangan Pak Gubernur 5.000 mushaf. Insyaallah untuk wilayah Bengkulu, dan akan dibagikan pada antum. Kami akan kirimkan 5.000 mushaf ke sini untuk sebagai pendahuluan supaya antum jadi ahli Al-Qur'an. Siap insyaallah? Ya. Siapa yang hafal Quran 30 juz di sini? Bukan juz 30, 30 juz. 30 juz. Saya hitung sampai 3. 1 2 3. Saya tambah lagi 3. 1 2 3. Yang hafal Quran 30 juz, angkat tangan. Antum, antum, ada lagi yang lain? Antum maju sini. Saya tes dulu, betul enggak 30 juz? Saya izin Pak. Saya mau. Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Nama antum? Sugito. Su? Sugito. Sugito. Usia? 38. 38. Hafal 30 juz? Sudah pernah dapat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin hum tafdila. 'Ala katsirin. Ala kathirim warazaknahum, ulangi warazaknahum, warazaknahum ala kathirim minhum minat tayyibati, ulangi dari walakad karamna, walakad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa faddalnahum ala kathirin minhum tafdila warazaknahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin minhum tafdila mimman khalaqna tafdila نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. آيات yang lain. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تروسكن وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إلها لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Terakhir. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Teruskan. وحناناً من لدنا وزك وزكاة وكان وحنان تقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحناناً من لدنا منه وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا منه وزكاة منهنya enggak usah ikut وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وتقيا وكان تقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني pindah ke surat Maryam antum ayat 31-33 وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ Teruskan. Betul. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ عَلَى وَسَلَامٌ عَلَيْهِ Jangan ketukar dengan Maryam. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا Hadiahnya umrah insyaallah tahun 2019. Jazakumullah khair. Antum nanti ikut umrah di awal 2019 insyaallah. Baik. Jazakumullah khair. Ini yang saya sampaikan jelas insyaallah. Paham? Saya punya janji untuk donasi SPP-nya Andreas. Ya, dan dia punya janji untuk menghafal Quran sampai selesai ketika lulus dari UIN Bengkulu. Yang kedua, saya punya janji untuk mengirimkan mushaf 5000 eksemplar ke sini. Ya, mengajak antum jadi ahli Quran. Dan yang terakhir adalah saudara kita, ya, insyaallah Mas Sugito mudah-mudahan bisa bersama kami nanti untuk belum, ya, ya belum saya sebut. Insyaallah tenang, ya, ya. Kemudian insyaallah itu satu, dan kemudian sebagai penutupnya adalah saudara kita yang mudah-mudahan nanti bisa berangkat ke Sudan untuk belajar di sana dan kembali ke Bengkulu, insyaallah untuk mengajarkan kembali nilai-nilai kebaikan di tempat ini. Teman-teman sekalian, ada tiga cara dari Nabi untuk menutup taklim yang dilangsungkan, dan saya ingin menggabungkan tiga cara ini. Semoga Allah berikan kemuliaan pada seluruh kita, dari pejabatnya, dari seluruhnya, dari rakyatnya, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiga cara ini, kalau ingin simpel, satu dengan hamdalah. Yang kedua, Nabi kadang berdoa dalam kesempatan khusus kemudian diaminkan oleh para sahabat atau mengikuti. Dan yang ketiga, juga cukup dengan kifaratul majlis jika ada perselisihan dalam hal yang disampaikan. Saya ingin gabungkan ketiganya, semoga Allah muliakan kita semua dalam pertemuan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tada'na lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada satu di antara penuntut ilmu yang hadir di masjid ini datang membawa lumuran dosa, maka jangan biarkan dia meninggalkan rumahmu ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di majlis ilmu ini, ya Allah, membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma ya Allah, wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang datang ke sini membawa utang piutang, maka mohon berikan rezeki kecukupan bagi, ya Allah, untuk melunasi utang-utangnya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, ya Allah, dan memaksakan hadir di sini atau kerabatnya, keluarganya, maka dengan segala keutuhan keikhlasan belajarnya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya, ya Rabbal Alamin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma nafina fima ta'allamna. Ya Allah, berikan kami pengetahuan yang mengentaskan kejahilan kami, dan berikan kami manfaat dari pengetahuan yang telah kami pelajari. Allahumma ya Allah, ya Allah, akhir liqa'ina husnul khatimah. Allahumma jadikan akhir kehidupan kami, perjumpaan kami dengan kematian bagi husnul khatimah, dan jadikan kami ya Allah bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina namtu alaihi minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Baik, kita akhiri acara